Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun jumlatun min adabil ma'asyarah lil khalqi, beberapa hal yang terkait dengan adab-adab bergaul bersama makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masyhur menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atmi sayyata alhasanat tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan beberapa nas yang lainnya menunjukkan pentingnya ya kita bergaul dengan makhluk, dengan hamba-hamba Allah dengan baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di antaranya bagaimana bergaul yang baik dengan mereka dalam keseharian. Kata beliau, ولنذكر في آخر هذا الباب, kita akan sebutkan, kami akan menyebutkan di akhir bab ini, jumlatan min adab al-mu'asyarah lil khalqi, beberapa hal yang terkait dengan adab-adab bergaul bermu'asyarah bersama makhluk. Qala rahimahullahu ta'ala, famin husnil mu'asyarah an tatawaqqara min ghairi kibrin wa tatawadu'a fi ghairi dhillatin wa antalqa as-sadiqa wal-aduwa bi wajhi ar-ridha min ghairi dhullin lahum wa la khawfin minhum wa tatahaffadha fi majalisika min tashbiki asabi'ik وَإِدْخَالِ إِسْبِئِكَ فِي أَنْفِكَ وَقَفْرَةِ بُسَاقِكَ وَالتَّثَاؤُ. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara bentuk adab bergaul yang baik adalah anta tawakkara min ghairi kibrin, engkau menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan, kehormatan diri, tetapi tidak dengan menyombongkan diri, tidak dengan kesombongan. Ya, kesombongan ya ini merendahkan orang lain, menghinakan yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru gamtun nas wa batarul haq. Kibr, sombong itu adalah menolak al-haq dan menghinakan orang lain. Menjaga kehormatan, menjaga wibawa, tapi jangan sampai kemudian terjatuh ke dalam kesombongan, merendahkan yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tatawadu'a fi ghairi dhillatin, dan juga hendaknya tawadu, rendah hati, tawadu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak dengan merendahkan diri. Iya, sebagaimana kebanyakan orang-orang yang merendahkan diri mereka di hadapan yang orang-orang kaya, di hadapan orang-orang yang dianggap punya dunia. At-tawadu yang masru', tawadu yang disyaratkan, tawadu lillah. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadunya karena Allah, maka Allah akan angkat derajat dia. Bukan tawadu karena hartanya, karena kedudukannya, pangkatnya, sehingga kemudian merendahkan dirinya. Tawadu kepada orang tua karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tawadu kepada para guru, para ulama, karena semata-mata menjalankan perintah Allah. Ia bukan merendahkan diri di hadapan manusia. Qala kata Abdullah rahimahullah, wa antalqa as-sadiq wal adu, dan berjumpa dengan teman dekat juga musuh, bi wajhi ridha, ia dengan wajah yang diridai, min ghairi dhullin lahum wala khaufi minhum, tetapi tanpa merendahkan diri kepada mereka dan juga tidak menampakkan rasa takut dari mereka. Qala kata Abdul rahimahullah, wa tatahaffadha fi majalisik, dan kau menjaga diri ketika di majlis-majlismu, min tashbiki ashabik, ashabik, jangan sampai ketika di majlis tashbik begini. Iya, di hadapan orang yang sedang diajak bicara, iya, di hadapan orang lain, di majlis, kemudian tasbik, ini yang menganyam, memasukkan jari-jemari ke salah satu jari-jemari tangan yang lain, tasbik. Terkhusus ketika di masjid menunggu salat. Sebagai para ulama kita mensahihkan hadis larangan tasbik, iya, asabi', larangan menganyam, memasukkan jari-jemari ke salah satu jari-jemari yang lain ketika menunggu salat. Qala idkhal isbi'ik fi anfik, dan juga jaga diri, jangan sampai ketika di majlis bersama yang lain, di majlis-majlis yang kau hadiri, kemudian kau memasukkan jari-jemari telunjuk ke hidungmu main-main, ya, ketika di majlis. Qala kata rahimahullahu ta'ala, wa kasrah busaqik, dan juga jangan, iya, hendaknya kau menjaga diri, menahan, jangan banyak meludah ketika sedang di majlis, ke kanan, ke kiri, di depan, ketika kita bersama yang lain, ketika bermajlis dengan yang lain. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, wa tasa'ub, tasa'ub itu menguap, dan jaga diri, iya, menahan diri, jangan sampai banyak menguap, iya, bersama, ketika bermajlis bersama yang lain. Ya, menunjukkan tidak ada semangat untuk bermajlis dengannya. Apalagi kita sedang berkunjung ke rumah guru kita, ke rumah orang tua kita, fiddin, ya, di hadapan, ya, para ulama kita, orang-orang yang terhormat di tempat kita, ya, sebentar nguap, sebentar nguap, ya, menunjukkan tidak ada ihtimam bermajlis dengannya. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, wasri ila muhaddithik, dan hendaknya engkau perhatikan, memperhatikan orang yang sedang bicara denganmu. Ketika sedang berbincang-bincang dengan seorang, ya, sedang ngobrol, apa, sedang diskusi, dengarkan dengan sesama. Wasri, benar-benar, ya, siapkan, fokuskan pendengaran kepada orang yang bicara denganmu. Wala tas'alhu al-i'adah, jangan kau minta ulang. Afan, tua ulangnya apa tadi? Iya, jangan sampai ketika engkau tidak perhatian sehingga ada yang terluput, kemudian kau ingin minta ulang. Dia ngomong, dia bicara. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, iya, yang menunjukkan tadi, ketika kita minta ulang menunjukkan kita kurang perhatian kepada ucapan yang dia sampaikan. Sehingga minta ulang, apa tadi bilang apa? Apa tadi yang kau ucapkan, yang kau sampaikan? Iya, kurang perhatian. Qala kata Allah rahimahullahu ta'ala, wa la tuhaddis bi'ijabika biwaladika wa jariyatik. Iya. Dan jangan engkau cerita ketika berbincang-bincang dengan yang lain, dengan teman, kemudian engkau iya bicaranya itu membanggakan anakmu, membanggakan keluargamu. Oh, kalau anak saya begini, putri saya begini, keluarga saya begini. Qala wala tatasanna' tasannu'al mar'ati bitazyin. Iya. Dan jangan engkau berdandan, jangan engkau berpenampilan, iya, berbuat seperti perempuan. Laki-laki tapi kayak perempuan. Ya, penampilannya. Makanya iya, dalam sebagian hadis, satu hadis yang Syaikh bin Rahimahullah cenderung menguatkannya, iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang adab bersisir pun kita laki-laki dengan ghibban. Ghibban itu yakni kadang hari ini menyisir, ya, besok tidak. Iya, jangan sampai seorang laki-laki tapi seperti perempuan. Iya, mementingkan dandanan penampilannya. Qala kata Ibnu Rahimahullah taala, wala tatabaddal tabaddulal 'abd wa khawif ahlaka fi ghairi 'unfin walin lahum min ghairi dha'fin. Kata Ibnu Rahimahullah taala, wa khawif ahlaka fi ghairi 'unfin. Dan hendak yang engkau iya membuat takut keluargamu, anak-anakmu, iya, ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan, ketika mereka perlu kita berikan tarhib, buat takut mereka. Tetapi fi ghairi anfin, jangan sampai engkau kasar. Iya. Imam Malik rahimahullahu taala dalam satu ucapan beliau menyatakan, yajibu ala rajuli an yuhabbiba nafsahu ila ahli. Ya, wajib ada seorang laki-laki, seorang pria, seorang bapak untuk membuat dirinya dicinta oleh keluarganya. Bagaimana dia menjadi seorang yang dicintai oleh keluarganya di rumah, istrinya, anak-anaknya, putra-putrinya. Iya. Walaupun dia kadang melakukan terhib, iya, menakuti mereka, iya, ketika mereka berbuat salah, menghukum mereka, tapi jangan sampai kemudian menyebabkan mereka lari, mereka tidak iya cinta kepada dirinya. Khawif ahlak, tetapi tidak unfin, jangan sampai kemudian kasar, berlaku yang kasar, berbuat yang kasar kepada dia. Makanya walaupun memukul ada, atau memukul istri, atau memukul anak, iya, ada aturannya. Qala kata rahimahullahu taala yang terakhir, walin lahum min ghairi ta'fin, dan lemah lembutlah kepada mereka. Tetapi ingat, lemah lembut kita itu jangan sampai iya menunjukkan kelemahan, akhirnya lemah, lembek, tidak ada ingkar mungkar, tidak ada nasihat, tidak ada hukuman.